Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiba, mubarakan fihi mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Usia, umur yang Allah berikan kepada hambanya adalah sesuatu yang pasti akan diminta pertanggungjawabannya di yaumul qiyamah kelak. Utamanya, umrus syabab, umur muda, usia dikala ketika kita masih muda belia, seorang pemuda yang masih memiliki segala kekuatan, memiliki kemampuan tertinggi dalam sejarah hidupnya. Oleh karena itu, para ulama salaf rahimahumullah mewasiatkan terkhusus kepada pemuda muslim untuk benar-benar memanfaatkan waktu mudanya. Di dalam riwayat dikeluarkan oleh Imam Abu Khaythamah rahimahullah dari Qabus Ibnu Abi Dzubyan rahimahullah, sallaina yauman khalfa Abi Dzubyan salatal ula, pada suatu hari kami salat bersama Abu Dzubyan salat subuh, wa nahnu syabab kulluna minal hayy illa al muadzin fa innahu syaikh. Dikala itu semua yang di masjid kami adalah anak-anak yang masih muda belia, kecuali muadzin, tukang azannya yang memang telah tua usianya. Falamma sallama altafata ilaina thumma ja'ala yas'alu syabab man anta man anta. Begitu selesai salat, Imam Abu Dzubyan rahimahullah bertanya kepada kami satu demi satu, siapa kamu? Kamu siapa? Kamu siapa? Kami yang masih muda belia. Kemudian beliau wasiatkan, innahu lam yub'ats nabiyyun illa wa huwa syab. Tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus kecuali beliau dalam keadaan masih muda. Setiap nabi yang Allah utus pastilah masih berusia muda. Walam yu'tal ilma khairun minhu wa huwa syab. Dan ilmu pun, kata Abu Dzubyan, ilmu pun yang terbaik ketika diberikan kepada seorang hamba dikala usianya masih muda belia. Athar Abu Dzubyan ini mengajarkan kepada kita bahwa waktu muda, usia muda adalah waktu yang terbaik, waktu yang paling barokah bagi seorang hamba untuk tahsilul ilm, untuk memperoleh, mendapati ilmu. Di waktu itulah, di waktu muda, waktu dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu yang akan berguna di masa tuanya kelak. Karena di waktu muda itulah waktu nasyat wal quwwah, terkumpul segala kekuatannya, terkumpul segala semangatnya, terkumpul segala sesuatu yang akan berguna dalam kehidupannya. Muda, di waktu mudanya, di waktu seseorang itu masih muda belia, waktu untuk dia gunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ilmu. Ingat wasiat Abu Dzubyan, lam yu'tal ilma khairun minhu wa huwa syabun, Tidak ada ilmu itu diberikan kepada seorang hamba yang terbaik baginya kecuali ketika dia masih muda. Jika kamu di masa mudamu berguna waktu itu untuk kamu manfaatkan mencari ilmu, belajar ilmu syar'i, ilmu agama, maka itu yang terbaik bagimu. Ilmu terbaik yang kamu peroleh adalah masa mudamu, maka gunakan sebaik mungkin usia muda, karena itu tidak akan kembali lagi ketika seseorang telah memasuki usia senja, usia tuanya. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula, wasiat serupa disampaikan oleh Imam Maimun Ibnu Mihran rahmatullahi alaih dalam Abu Nu'aim, dalam Hilyatul Awliya. Imam Maimun Ibnu Mihran menasehatkan, ya ma'syarasy syabab, ya ma'syarasy syabab, quwwatukum ij'aluha fi syababikum wa nashatukum fi ta'atillah. Ya ma'syarasy syuyukh hatta mata. Nasihat Imam Maimun bin Mahran. Wahai kaula muda, kalian yang masih muda belia, masih pada usia-usia segarnya, kuat-kuatnya, semangat-semangatnya, giat-giatnya, quwwatukum, itu inti kekuatan kalian, terkuat yang kalian memiliki, kekuatan kalian terbesar saat kalian muda. Kata Imam Maimun, ij'aluha fi syababikum, gunakan itu di kala kalian muda. Artinya, arahkan, manfaatkan waktu mudamu untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah. Nasyatukum fi ta'atillah. Pemuda sangat semangat, pemuda sangat giat, tidak kenal capek, tidak kenal lelah. Itulah sifat pemuda, layaknya pemuda. Darahnya pun masih muda. Gunakan itu untuk ketaatan kepada Allah. Mumpung kamu masih semangat, mumpung kamu masih kuat-kuatnya, banyak-banyak kamu menabung pahala di masa mudamu untuk masa tuamu. Ketika orang sudah tua, tidak bisa sesemangat anak muda. Ketika orang semakin tua, tidak bisa sekuat anak muda. Oleh sebab itu, kata Imam Maimun Ibn Mihran rahimahullah, ya ma'syarasy syuyukh hatta mata, kalian wahai orang-orang tua, sampai kapan? Artinya, apa yang kalian tunggu wahai anak muda? Apa yang kalian cari? Kapan kalian akan menggunakan waktu terbaik kalian di saat muda? Apa kalian menunggu saat kalian sudah tua? Saat kalian telah beruban rambut kalian? Saat kalian sudah bungkuk punggung kalian? Saat itu gak akan bisa kalian memperbanyak ibadah. Hanya berangan-angan, saya ingin melakukan ibadah ini, ingin saya beribadah ini, berbuat itu. Tapi tenaga tidak membantu dia. Kondisi dia tidak mendukung dirinya untuk ibadah kepada Allah saat tua. Oleh sebab itu diingatkan oleh Maimun Ibn Mihran rahimahullah, quwwatukum ij'aluha fi syababikum, kekuatan kalian di masa muda kalian. Nasyatukum fi ta'atillah, gunakan semangat kalian itu untuk taat, beramal saleh, beribadah kepada Allah. Benahi diri kamu saat kamu mumpung masih muda. Gunakan waktu itu untuk belajar dan belajar tahsil al-ilm, untuk memperoleh dan mendapatkan ilmu syar'i. Dikala kamu belum punya tanggung jawab, dikala kamu belum punya kesibukan, kerja, cari nafkah untuk anak, untuk istri, belum ada itu di pundak kalian. Bebas dan merdeka, gunakan sebaik mungkin waktu itu, karena tidak akan kembali dua kali dalam hidupmu. Penyair Al-Hakim, dia pernah berkata, ala laita syababa ya'udu yauman fa'ukhbiruhu kaifa fa'alal masyibu. Seandainya saja dia berkata ini saat dia sudah tua. Seandainya saja usia muda kembali, walaupun hanya sehari, kembali kepadaku, sehat, kuat, semangat seperti dulu saat masih muda. Kalau itu kembali, dan itu mustahil, tapi jika itu kembali, akan aku kabarkan seperti apa rasanya usia tua, sulit dan berat segala sesuatunya. Maka asyabab ni'mah, usia muda, kenikmatan dari Allah, kekuatan dan semangat yang Allah berikan pada hambanya di usia muda, manfaatkan, gunakan sebaik mungkin untuk belajar. Semangat dalam talabul ilm, semangat dalam membenahi akhlakmu, semangat dalam beribadah dan ta'ah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Makna yang sama pula wasiat disampaikan oleh Imam Sufyan ibn Sa'id Al-Thawri rahimahullah dalam riwayat Abu Nu'aim pula. Sufyan berkata ketika beliau usai menjalankan sholat-sholat sunnah, beliau sampaikan kepada para pemuda, penuntut ilmu yang ada di sekitar beliau. Beliau katakan kepada mereka, idza lam tusallul yaum famata. Kalau bukan sekarang kalian sholat, maka kapan? Artinya kalian yang masih muda, kalau tidak memperbanyak ibadah kalian, kalian yang masih muda belia, jika tidak memperbanyak ketaatan kalian di waktu kalian masih muda, maka kapan kalian akan memperbanyak ibadah? Kapan kalian akan bisa taat kepada Allah? Ketika waktu mudamu telah hilang, telah lewat, usiamu semakin hari semakin bertambah. Orang semakin tua tidak semakin muda. Demikian wasiat dari para imam-imam salaf rahimahumullah, yang menunjukkan kepada kita mereka begitu mengerti pentingnya waktu syabab, waktu muda. Berguna sekali dalam kehidupanmu, dan itu tidak akan bisa kembali dua kali dalam hidupmu. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, idza habbat riyahuka faghtanimha fa inna likulli asifatin sukun. Jika anginmu bertiup kencang, segera manfaatkan, karena setiap usai angin kencang, pasti setelah itu ketenangan. Kamu saksikan, ketika angin bertiup dengan kencangnya, ketika datang angin dengan besarnya, nas'alullahal afiyah wassalam, Bahkan angin lesus, angin yang besar, yang bisa memporak-porandakan. Tidak selamanya demikian. Angin itu membawa kekuatan dahsyat. Begitu dia pergi, setelah itu tenang. Tidak ada lagi angin yang ada kencang dan deras. Tidak ada lagi angin yang sekuat itu. Begitu pula manusia yang dimaukan Imam Syafi'i. Ada waktu, ada masa di mana dia punya kekuatan. Ada masa di mana dia punya semangat besar. Dan itulah masa muda. Begitu ini lewat, begitu ini terlalui dalam hidupmu, tidak akan kembali lagi yang ada ketenangan. Dalam artian malas, dalam artian lemah. Orang kalau sudah tua, tidak bisa berbuat ini dan itu. Sebentar sakit, sebentar mengeluh ini dan itu. Wajar orang tua. Anak muda, Allahumma barik. Semangat. Kekuatan yang paling dahsyat dia miliki selama hidupnya. Makna dari semua ini. Asy-syabab. Waktu muda. Gunakan sebaik mungkin. Mumpung antum masih berada di usia muda. Mumpung antum belum punya tanggung jawab apa-apa. Dan antum, jika Allah izinkan, akan melalui masa tua di masa depan, kelak. Akan punya tanggung jawab. Jika sekarang antum tidak berbekal diri, apa yang akan antum pegangi kelak ketika antum tua? Oleh sebab itu, Sa'id ibn Jubair rahimahullah mewasiatkan kepada murid-muridnya, mengingatkan kepada mereka, al-yaum nahnu wa ghadan antum. Hari ini kami yang memimpin sebagai ulama besar, sebagai a'immah. Di saat itu, hari ini, murid-muridnya masih muda. Belum dikenal, belum diketahui orang, ilmunya masih minim, masih sedikit. Tapi beliau ingatkan, ghadan antum. Esok, kalian yang melanjutkan perjuangan ini. Kalian yang melanjutkan dakwah ini. Tongkat estafet pasti dipindahkan. Yang sekarang tua, esok hari pasti wafat, meninggal. Yang muda menjadi tua, persiapkan untuk masa itu. Waktu muda, gunakan sebaik mungkin. Berdoalah kepada Allah, isti'anah billah, untuk mendapat taufik dan hidayah darinya, menggunakan masa muda, mendapatkan ilmu, belajar, membenahi akhlak dan ibadah, taat, beramal saleh. Karena itu, ingatlah masa-masa terbaik, waktu yang tidak akan kembali kedua kali dalam hidupmu. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk selalu taat dan istiqamah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Aqimish shalah.